ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, masih melanjutkan pembahasan dari kitab Tauhid dari bab Maja'a fi Tanjim, bab yang telah datang tentang permasalahan perbintangan. Nah, telah disebutkan riwayat yang datang dari jalan Qatadah. Qala al-Bukhari, telah berkata Imam Bukhari, Imam Bukhari fi sahihihi, di dalam kitab sahihnya. Qala Qatadah rahimahullah, berkata ulama yang bernama Qatadah rahimahullah, ketika ingin menjelaskan, mendudukkan permasalahan hakikat bintang, supaya orang berbicara dengan ilmu, Qatadah rahimahullah mengatakan, khalaqallahu hadhihin nujuma lisalasin, Allah Ta'ala telah menciptakan bintang-bintang ini, lisalasin, untuk tiga perkara. Allah Ta'ala menciptakan bintang-bintang itu mengandung hikmah. Di antara hikmahnya kata Qatadah rahimahullah, lisalasin, ada tiga hal, tiga perkara penting supaya kita tidak salah berbicara. Apa itu yang pertama? Zinatus samai, zinatus sama sebagai hiasan langit. Yang kedua, warujuman lisyayatin, dan sebagai pelempar bagi para bin, bagi para setan-setan, setan jin yang mereka berusaha naik ke langit, mencuri pendengaran berita langit yang akan disampaikan kepada para dukun-dukun di muka bumi ini. Maka lo jaga langit dari para pencurinya, dari mustariqis sama', para pencuri pendengaran berita langit, setan-setan tadi digunakan bintang untuk melempar mereka. Dan yang ketiga adalah alamatin yuhtada biha, yang ketiga hikmah diciptakannya bintang oleh Allah Ta'ala adalah sebagai alamat, tanda, tanda petunjuk arah, yuhtada biha, yang bisa dijadikan patokan. Lalu kata Qatadah, faman ta'awwala fiha ghaira dzalik, maka barang siapa yang menafsirkan tentang hikmahnya bintang selain tiga hal itu, akhfa, keliru, wa adha'a nasibahu, dan telah menyia-nyiakan bagiannya, menyia-nyiakan waktunya. Bahkan bisa jadi kalau dia mempelajarinya sebagai bentuk ramalan-ramalan bintang yang untuk meramal nasib orang, maka telah menyia-nyiakan bagiannya di akhirat. Karena tukang sihir, famalahu fil akhirati min khalaq, di akhirat tidak dapat bagian. Wa takallaf, yang ketiga, takallafa ma la ilma lahu bihi, dia telah berbicara dengan perkara yang tidak ada ilmu baginya. Telah takalluf, membebani suatu perkara yang tidak dibebani oleh Allah Ta'ala, berbicara tanpa ilmu. Hadis Bukhari. Ma'asyiral muslimin, telah disebutkan kemarin dua penjelasan dari penjelasan Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah. Hikmah diciptakannya bintang yang pertama kemarin yaitu sebagai hiasan langit. Sebagai khulasah, yang namanya hiasan tidak mesti nempel di langit. Tapi bisa jadi hiasan itu tidak harus nempel di langit. Mu'allak, bergantung. Iya. Lalu Syekh Utsaimin menalarkan kemarin, kalau ada sebuah bangunan, ada lampu-lampunya, yang tentu lampu tersebut dilihat dari jauh nampak nempel di bangunannya. Padahal tidak. Demikian pula penggambaran langit yang ada bintang-bintangnya, dan Allah jadikan bintang tersebut yang paling dekat dengan langit dunia. Walaqad zayyana samaa'a ad-dunya, sungguh kami telah hiasi langit dunia yang paling dekat, yang di atas kita. Karena langit itu ada 7 lapis, dan di atas langit yang ketujuh adalah al-ma. Wa kana arsyuhu 'alal ma, dan arsy-Nya Allah di atas air. Demikianlah ma'asyiral muslimin berita yang ada dalam Al-Qur'an. Yang kedua, yaitu rujuman lisyayatin, bintang berfungsi sebagai pelempar-pelempar setan. Setan yang dimaksud jin-jin yang mencuri pendengaran. Nah, dan jin diberi kekuatan yang lebih dibandingkan manusia. Sebagaimana kisah Ifrit yang meminta kepada Nabiullah Sulaiman akan memboyong singgasana Raja Saba di Yaman. Diboyong ke Baitul Maqdis dalam waktu sekejap. Ya. Demikian pula barakallahu fikum, jin-jin diberi kelebihan oleh Allah, kekuatan yang lainnya. Sekarang masuk poin yang ketiga. Fungsi hikmah daripada bintang yaitu alamatun yuhtada biha, tanda. Apa yang dimaksud? Qala wa tuqadu min qawlihi. Imam Qatadah beristinbat, mengambil dalil dari Al-Quran, surat An-Nahl ayat 16. Kalau bintang tersebut Allah Ta'ala jadikan sebagai tanda. Allah berfirman, wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anhara wa subula la'alakum tahtadun wa alamatin wa binajmihum yahtadun. Allah berfirman, wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menancapkan di muka bumi ini gunung-gunung yang kokoh. Antamida bikum, supaya tidak goncang bumi itu untuk kalian. Allah jadikan, Allah tancapkan gunung-gunung di muka bumi ini. Antamida bikum, agar menjadikan bumi itu tidak goncang untuk kalian. Wa anhara wa subula, juga Allah jadikan untuk kalian anhar, sungai-sungai. Ada sungai yang kecil, ada sungai yang besar, ada yang panjang, ada yang pendek. Demikian Allah ciptakan wa subula, dan Allah jadikan juga apa? Jalan-jalan. Jalan yang bisa diketahui. Mau pergi kemana? Mau pergi Yaman, ada jalannya. Mau pergi kemana waktu itu? Ada jalannya. Ke Syam, ada jalannya. La'alakum tahtadun, agar kalian menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini tanda jalan yang di muka bumi. Gunung. Dijadikan patokan. Sebagai jalan-jalan ada juga di situ. Wa bin najmi, wa alamatin wa bin najmi, dan juga Allah jadikan dengan bintang-bintang. Hum yahtadu, manusia, mereka bisa mengetahui jalan. Jadi di dalam surat ini An-Nahl 16, fadzakarallahu ta'ala naw'ain, Allah Ta'ala sebutkan dua jenis minal alamat, dari tanda-tanda, petunjuk-petunjuk. Allati yuhtada biha, yang bisa dijadikan sebagai tanda-tanda, patokan-patokan. Yang pertama, al-awwal ardiyah, tanda jalan petunjuk yang ada di muka bumi. Wa tashmulu kulla ma ja'ala Allah fil ardi min alamah, termasuk segala jenis yang Allah jadikan di muka bumi sebagai tanda. Kal jibal, gunung. Ya, namanya gunung, sejak zaman kita belum lahir, Gunung Slamet ya di situ. Kalau antum mau ke Banyumas, cari Gunung Slamet. Ya di situ. Bisa diketahui. Sebagai tanda di situ negeri kita. Wal anhar, atau sungai-sungai. Ya, namanya Sungai Serayu ya di Banyumas. Jadi cari situ tandanya. Bisa diketahui petunjuk arah. Wa turuqi, dan juga jalan-jalan yang Allah jadikan di muka bumi. Wal audiyati wa nahwiha, ataupun lembah-lembah yang ada di muka bumi. Mau pergi kemana bisa diketahui jalannya. Tidak tahu jalan, lihat gunungnya. Tidak tahu gunung, lihat sungainya, akan tahu jalannya. Mau kemana antum? Barakallahu fikum. Dan ini nikmat dari sisi Allah Ta'ala, nikmat yang luar biasa. Tidak susah mau pergi kemana kita. Tinggal pencet saja, tanya sama Mbah Google, tunjukkan saya muka jalan Gunung Slamet. Ya, tunjukkan. Ketemu. Anda sampai di Banyumas. Bukankah itu nikmat? Tanda yang bisa dicari. Ini yang bisa kita ketahui di bumi. Sekarang tanda yang di langit. Ufuqiyah. Ufuk, arah. Arah timur, ufuk barat. Ini juga bisa diketahui dengannya sebagai tanda. Kita ingin tahu di mana posisi Makkah. Berapa derajat dari Indonesia? Ini bisa diketahui dengan arah. Dan di antara arah yang bisa untuk menjadi petunjuk adalah bintang. Allah berfirman dalam surat An-Nahl tadi, "Wa bin najmihum yahtadun." Dan dengan bintang itu mereka manusia bisa mendapatkan petunjuk arah. "Wa najmu insun ismun ismu jinsin yasmulu kullama yuhtada bih." An-Najm, bintang. Sampai dalam Al-Quran ada surat namanya surat An-Najm. Wan-Najmi idha hawa, bintang. Madalla sahibukum wa ma huwa. Ya. Ini sebagai petunjuk. Allah terjadikan bintang sebagai alamat, sebagai petunjuk, mencakup segala jenis bintang. Ya. Karena bintang bukan hanya satu, ada timur, barat, selatan. Lalu kata Syekh, wala yuktasu binajmin muayyan, tidak mesti, tidak dikhususkan bintang tertentu. Li'anna likulli qaumin tariqatun fil istidlal bihadihin nujum. Karena masing-masing kaum, kelompok manusia, sesuai dengan dasar kemampuan kemajuan mereka, masing-masing kaum memiliki tariqah, metode, cara fil istidlal, dalam mengambil petunjuk bihadihin nujum, dengan bintang-bintang yang ada di langit, alal jihati, dari sisi arah. Karena posisi negara berbeda-beda, sehingga metode cara mempelajari arah dengan bintang itu juga beragam. Ada yang tradisional, ada yang modern, ya, sesuai dengan kemampuan akal manusia. Sehingga kata Syekh, sawa'un jihatil qiblah awil makani barron aw bahra. Baik arah-arah kiblat. Antum tahu kiblat? Kiblat berarti arahnya adalah ke Ka'bah. Fawalli wajha, hadapkan wajahmu syatral masjidil haram, kiblatnya ke sana. Atau apa? Awil makan, atau tempat. Mencari tempat. Baik yang ada di darat atau di laut. Bagi para nelayan, mereka sangat membutuhkan arah. Ya. Kalau zaman dulu mungkin belum ditemukan alat khusus untuk mengetahui arah selatan atau timur, maka para para nelayan tadi yang mereka berusaha mencari arah menggunakan ilmu titen tadi. Bintang ini ya di sana, berarti posisi kita ada di sebelah selatan, berarti kita harus mengarahkan perahu layar kita ke arah sana. Itu metode namanya. Dan sesuai dengan kemampuan kaum itu berbeda-beda. Intinya untuk mengetahui daratan atau lautan posisinya di sebelah mana dengan ilmu ini. Wahada min ni'matillahi. Ini termasuk di antara nikmat Allah. Ini baru satu nikmat. Nikmat yang besar nilainya. Coba kalau antum sholat, bisa mengetahui arah kiblat sebagai rukun bagian dari sholat itu sendiri, sungguh ini sudah termasuk kenikmatan. Pas di atas bimbingan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sempat dulu ramai. Bagaimana? Apakah harus posisi miring sekian derajat atau cukup arahnya saja? Para ulama sudah berbicara sejak lama. Cukup bagi yang jauh dari Ka'bah, arahnya saja. Bagi yang di depan Ka'bah harus persis, karena Ka'bah itu kalau antum lihat, kalau sholatnya posisi melingkar, iya, persis di depan Ka'bahnya harus persis. Tapi bagi yang jauh arahnya mencukupi, arahnya itu mencukupi, tidak harus tarik benang. Iya. Demikian sebagian para ulama menyebutkan. Nah, para hadirin barakallahu fikum, hadza min ni'matillah an ja'ala alamatin uluwiyah la yahjubu dunaha syai'. Ini termasuk diantara nikmat Allah. Allah Ta'ala jadikan tanda-tanda alawi uluwiyah, tanda yang di atas. Kalau tanda di bawah gunung, kalau gelap tidak kelihatan, sulit. Ini kemana ini? Gelap, tidak ada cahaya yang menerangi, sehingga posisi gunung tertutup, posisi lembah lebih gelap, sungai lebih gelap lagi. Sungguh Allah Maha Adil. Anda wahai manusia butuh tanda untuk mengetahui arah dengan sesuatu yang terus terlihat, bintang di malam hari. Nikmat. Tidak ada penghalang, la yahjubu dunaha syai', tidak ada yang menghalangi. Wahiyan nujumu, itulah nikmat bintang-bintang. Li'annaka fil lail la tusyahid jibala wala audiyata. Karena Anda wahai manusia, ketika mencari arah, mencari jalan, alamat, sulit pada saat gelap. Iya. Gunung tidak terlihat, lembah tidak terlihat. Wa hada min taskhirillahu. Dan ini termasuk apa yang ditundukkan oleh Allah untuk kalian. Allah firmankan dalam surat Al-Jasiyah ayat 13. Allah Ta'ala berfirman, wasakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Wasakhara lakum, dan Allah lah yang telah menundukkan untuk kalian. Apa itu? Yang ditundukkan oleh Allah untuk kalian, ma fis samawati, apa yang ada di langit. Wa ma fil ardi, dan apa yang ada di bumi. Jami'an minhu, semua itu sebagai rahmat untuk kalian. Inna fi dzalika la ayat li qaumi yatafakkarun. Sesungguhnya ditundukkannya apa yang di langit, apa yang di bumi sebagai rahmat, itu tanda bagi orang yang berpikir. Berpikir adanya Allah yang Maha Kuasa. Maka ma'asyiral muslimin, bukan hanya yang di darat, bukan hanya yang di langit. Allah katakan, Allahul ladzi sakhara lakum, Allah lah yang menundukkan untuk kalian, al-bahra, lautan. Ya. Untuk apa Allah tundukkan lautan bisa dikuasai oleh kalian? Litajriyal fulku fi. Agar perahu bisa berlayar di atasnya. Kalau zaman sekarang kapal pakai mesin. Dulu cukup pakai angin, layar berkibar, ditiup oleh angin jalan. Masya Allah. Laut ditundukkan, tidak menjadikan ombak menghancurkan perahu-perahu kalian. Nikmat itu ditundukkan oleh Allah Ta'ala. Iya. Itu semua adalah bi amrihi, atas perintah Allah. Bukan karena diatur Nyi Loro Kidul yang katanya sebagai penunggu dan penguasa kerajaan laut. Bukan. Tapi semua adalah bi amrihi, dengan perintah Allah. Maka jangan sampai seorang muslim menjadikan apa yang di laut dan kejadian yang di laut disandarkan kepada selain Allah. Apalagi sampai memberikan sembelihan untuk mereka, para syaitan-syaitan. Dan itu termasuk jenis syirik akbar. Man dzabaha li ghairillah faqad asyrak. Siapa yang menyembelih binatang untuk mengagungkan selain Allah, sungguh terjatuh dosa syirik akbar, keluar dari bingkai Islam. Manakala mati tidak bertobat, membawa dosa syirik, haram bagi dia masuk surga. Na'udzubillah. Selanjutnya, selesai sudah penjelasan Syekh rahimahullah. Lalu Naam berkata kelanjutan dari ucapannya, wa kariha Qatadah. Apa faedah asar dari riwayat ini? Apa faedah asar dari ucapan Qatadah ini? Yang pertama, faedah dari asar yang dibawakan oleh Syekh, dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan, ini mengandung hikmah. Pelajaran penting yang pertama, bayanul hikmati fi khalqin nujum. Dalam ucapan Qatadah terdapat faedah penjelasan dari hikmah diciptakannya bintang. Kama dalla 'alaiha al-Qur'anu, seperti yang telah ditunjukkan oleh Quran. Ada tiga. Dalam Al-Qur'an disimpulkan oleh Imam Qatadah ada tiga disebutkan dalam Al-Qur'an. Yang kedua, ar-raddu 'ala man za'ama anna an-nujuma khuliqat li hikmatin ghaira ma dzakara fiha. Di dalam faedah yang kedua, ucapan Qatadah adalah sebagai bantahan, sebagai sanggahan bagi orang yang beranggapan bahwa bintang-bintang diciptakan untuk hikmah selain itu. Sebagai sanggahan bantahan bagi orang yang beranggapan bahwa bintang-bintang diciptakan untuk tujuan selain itu. Seperti apa? Untuk meramal nasib, untuk meraba keadaan negeri tertentu. Sekarang tahun apa ini? Tahunnya tahun ular. Bintangnya bintang apa ini? Pakai simbol-simbol. Binatang apa ini? Diramal. Wah, tahun ini tahun gajah. Bulannya bulan ular. Akan terjadi berbagai macam apa? Musibah-musibah. Ramalan. Ini adalah mereka yang menggunakan bintang untuk meramal demikian dibantah oleh Imam Qatadah di masanya, di masa beliau, termasuk di zaman sekarang. Kalau ada sekelompok orang yang menjadikan bintang-bintang untuk meramal nasib orang atau nasib negara, sungguh Imam Qatadah, ulama kita, telah menerangkan salah apa yang Anda lakukan, keliru. Yang ketiga, annahu yajibur ruju' ila kitabillah, bahwasanya dalam ucapan Qatadah ada faedah wajib kembali kepada kitabullah. Nah, dibayanil haqqi minal batili, untuk menjelaskan yang benar dari yang batil. Bahwasanya wajib ar-ruju' ila kitabillah, kembali kepada kitabullah. Naam, dalam menjelaskan al-haq kebenaran, naam dari kebatilan. Apa kebatilannya pada zaman itu? Ada sekelompok orang yang menggunakan bintang untuk meramal nasib. Maka Imam Qatadah membantah dengan Al-Quran. Dan ini pada setiap zaman. Kapan muncul kebatilan, bantah dengan Quran. Cukup. Bantah dengan sunnah. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i, man hafidhul hadis qawiyat hujjatuhu. Siapa yang hafal hadis, kuat hujahnya, yang kuat hafalannya terhadap hadis akan kuat hujahnya. Ahlul batil mereka berbicara dengan kebatilan tentunya, bantah dengan kebenaran. Jangan kebatilan dibantah dengan kebatilan, dengan al-haq. Iya, dibawakan hadis di bulan Rajab, namanya Rajabiyah. Dalam kitab-kitab tertentu diistilahkan dengan ibadah Rajabiyah. Apa itu Rajabiyah? Puasa tertentu, sholat raghaib, atau umrah diniatkan khusus bulan Rajab. Iya, sehingga mengkhususkan sholat tertentu, puasa tertentu di bulan Rajab dengan nama Rajabiyah. Kita lihat, kalaupun Anda membawakan hadis, teliti hadisnya. Al-Imam Ibnu Rajab di dalam kitabnya Al-Lataif bahwa hadis terkait dengan mengkhususkan ibadah sholat puasa di bulan Rajab itu tidak layasih, tidak sahih hadisnya. Yeah. Bahkan sebagiannya dianggap hadis yang batil riwayatnya. Ini ucapan Imam Ibnu Rajab. Demikian pula Imam An-Nawawi, Asy-Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sehingga kita harus benar-benar kuat sisi hadisnya dan kuat pula dari sisi mengetahui sahih lemahnya hadis. Walhamdulillah, Ahlus Sunnah konsentrasi waktunya mempelajari kitab dan sunnah. Ini Ahlus Sunnah menyibukkan dirinya dengan ilmu sehingga ibadah yang Allah perintahkan benar-benar di atas ilmu, bukan sekedar katanya. Iya, hadis-hadis walaupun dhaif juga hadis, tidak. Kalau para ulama mengatakan la yasih anin nabi, tidak sahih dari nabi, sudah. Apa yang kita lakukan? Ibadah tentunya harus dibangun di atas hadis yang sahih. Kalau tidak, takutlah dengan sabda Nabi, man amila amalan falaysa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal tidak di atas perintah kami, tidak di atas perintah Nabi, contoh Nabi, maka itu tertolak. Siapa yang mengatakan tertolak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan saya ikhlas, tidak cukup ikhlas di atas ilmu. Ini Ahlus Sunnah berusaha mempelajari agamanya, meneliti apa yang diamalkan supaya pas di atas al-haq. Makanya Umar bin Khattab beliau mengingatkan, iyakum wa ashabur ra'yi. Tinggalkan oleh kalian orang-orang yang berbicara hanya mengandalkan pendapatnya. Menurut saya, pikiran saya, dalam mimpi saya, tinggalkan orang seperti itu. Kenapa? Karena mereka a'da'us sunnah, musuh-musuhnya sunnah. Atau a'da'ul Islam, musuh-musuhnya Islam. Kenapa mereka lebih mengedepankan pendapatnya bukan hadis yang sahih? Au'iyadhumul ahadizu ayahfadhuha. Berat bagi mereka menghafal hadis. Berat untuk menghafal hadis. Faqalu birra'yih. Akhirnya berbicara agama hanya berdasarkan pikirannya. Ini sudah jauh-jauh hari Umar bin Khattab mengingatkan kepada kita. Hati-hati, tinggalkan. Orang bicara agama ini hanya mengedepankan hawa nafsunya, pendapatnya, bukan dalil minal kitab was sunnah. dan praktek para salaful ummah. Baik, ini faedah yang ketiga kata Syekh Shalih Fauzan. Nah, faedah berikutnya, fihi anna man talab al-huda min ghairil kita was-sunnah faqada as-sawab. Siapa yang mencari petunjuk bukan dari kitab dan sunnah, faqada as-sawab, hilang kebenaran darinya. Barang siapa yang mencari petunjuk selain dari kitab dan sunnah, faqada as-sawab, hilang kebenaran. Wa dhaya'a waqtuhu, sia-sia waktunya, menyia-nyiakan waktu. Wa takallafa ma la qudrata lahu al-wusul ilaih, membebani perkara yang tidak mungkin sampai ke sana. Membebani sesuatu tidak mungkin dia sampai kepadanya. Ini faedah bagus di antara apa yang disebut oleh Syekh Shalih Fauzan dari athar ini. Kita masuk hadis atau ucapan Qatadah berikutnya. Wa kariha Qatadatu ta'alluma manazilil qamari. Berkata Qatadah, masih menukil ucapan Qatadah rahimahullah. Berkata Qatadah, wa kariha Qatadah, dan membenci Imam Qatadah, ta'alluma manazilil qamar, mempelajari perbintangan, ilmu perbintangan tentang kedudukan bintang-bintang. Au manazilil qamar, kedudukan rembulan. Sudah kita sebutkan kemarin, ilmu bintang ada dua. Yang pertama ialah ilmu taksir, ilmu perbintangan yang kaitannya dengan pengaruh dari bintang sebagai ramalan. Dan ini muharram, hal yang haram. Yang kedua, ilmu at-taisir, ilmu dengan ilmu bintang itu seorang bisa mengetahui arah kiblat atau mengetahui barakallahu fikum perkara yang maslahat dunia atau ukhrawi. Maslahat dunia mengetahui arah, masalah akhirat mengetahui kiblat. Nah, kariha Qatadah, Qatadah membenci cabang ilmu yang kedua. Paham ini ya? Kalau yang pertama sudah jelas muharram, karena ilmu ramalan bintang, nasib orang dengan bintang, itu sudah jelas para ulama mengharamkan. Tapi yang kedua, ilmu taisir, ulama khilaf, berbeda pendapat. Paham ya? Kalau yang pertama sudah haram, jelas, karena ilmu bintang untuk ngeramal nasib, perdukunan itu. Ya. Tapi yang kedua ini, kariha Qatadah, Qatadah tidak suka mempelajari ilmu itu. Walam yurakhas Ibnu Uyainah fihi, dan tidak memberikan rukhsah, keringanan. Siapa itu? Ibnu Uyainah. Ibnu Uyainah rahimahullah. Ya. Zakarahu Harbun anhuma. Zakarahu telah menyebutkan riwayat itu Harb, seorang ulama namanya Harb. Harb ini adalah termasuk pengikut madhab Imam Ahmad, min ashabi Ahmad, pengikut murid-muridnya Imam Ahmad, namanya Harb. Harb muridnya Imam Ahmad menukilkan, membawakan ucapan ini dari keduanya, Qatadah dan Ibnu Uyainah. Ini yang berpendapat tidak diberi rukhsah belajar ilmu taisir. Yang kedua, ini yang berpendapat makruh, dibenci. Pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua tentang ilmu at-taisir. Warakhasa fi ta'allumi manazili Ahmad wa Ishaq. Dan memberikan rukhsah. Berarti boleh. Bukan dibenci, boleh. Mubah. Mempelajari ilmu al-manazil, ilmu taisir tadi. Siapa itu? Ahmad wa Ishaq. Imam Ahmad dan Ishaq ar-Rahuyah. Ishaq ar-Rahuyah. Kenapa dikatakan Rahuyah? Beliau dikisahkan salah seorang ulama namanya Ismail. Beliau adalah Ibnu Rahuyah, dikatakan Rahuyah karena dilahirkan di jalan. Waktu berangkat ke Mekah, beliau lahir di tengah jalan. Maka dikatakan Rahuyah. Imam Ahmad wa Ishaq Ibnu Rahuyah berpendapat itu boleh. Dan ini pendapat yang kuat. Sekedar untuk mengetahui arah. Dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dikuatkan oleh Syekh Ibnu Qayyim rahimahumullah. Insyaallah kita lanjutkan sebagai pengumuman kepada jamaah sekalian, insyaallah pada hari Senin malam Selasa pekan ini insyaallah taklim pada maghrib akan diisi oleh beliau Al-Ustadz Abdul Mukti dari Petanahan sebagaimana biasa. Barakallahu fikum, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.